Mitra Bisnis, Indopos memberitakan ada seorang anak muda yang rela menjual ginjalnya seharga 50 juta untuk mendapatkan dana pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Priyo Sidi Pratomo. Dr. Priyo, apa komentar Anda? Setujukah Anda jika transplantasi organ tubuh dilegalkan di Indonesia? Transplantasi organ tubuh itu tidak boleh yang apa mekanisme jual beli seperti itu. Karena transplantasi itu biasanya didasari kepada satu kompatibilitas kan. Kalau kompatibilitas itu biasanya adalah keluarga. Biasanya orang tuanya atau anaknya gitu loh. Yang cocok gitu. Jadi kalau dia mau jual ginjalnya sama orang lain kan belum tentu cocok juga itu gitu loh. Ya kan? Terus yang kedua, yang namanya jual beli organ itu secara etika juga tidak boleh gitu loh. Biasanya orang itu mendapatkan donor dari organ yang apa namanya yang didonorkan itu misalnya karena yang satu pasien dalam kecelakaan, ya kan? Itu bisa, itu atas dasar kerelaan gitu loh. Yang kedua itu tadi biasanya yang supaya cocok itu biasanya kalau hubungannya sedarah. Di luar itu agak susah karena misalnya dia jual juga belum tentu cocok juga gitu loh. Ini orang melakukan seperti ini pertama dia karena faktor kemiskinan ya. Seperti ini banyak terjadi di India nih. India banyak terjadi karena persoalannya adalah faktor kemiskinan. Yang kedua ya berhubungan dengan faktor kemiskinan adalah faktor pengetahuan, ketidaktahuan. Kalau dia tahu pasti dia juga tidak akan mau melakukan hal itu apalagi kalau itu bakal mencederai dirinya sendiri gitu ya. Kalau kasih sayang ya tadi mestinya satu darah. Yang ketiga kita sudah punya apa namanya jamkes ya. Itu kok sangat mungkin bahwa orang ini tidak terakses dengan jamkes gitu loh. Mungkin kalau dia penduduk DKI, ya terakses dengan jamkes. Sekarang orang ini penduduk mana? Kita mesti tahu dulu. Jangan-jangan dia penduduk Bodetabek begitu loh. Sehingga dia nggak punya akses dengan jamkes. Pengalaman saya sebagai dokter ya, mereka yang tinggal di DKI biasanya sih tercover dan mereka biasanya paham gitu loh. Tetapi yang di luar DKI memang betul-betul mereka yang di perbatasan itu ya, mereka nggak punya akses sama sekali gitu loh. Coba orang ini dari mana asalnya gitu loh? Apa dari DKI? Apa bukan? Kalau DKI saya kira semestinya RT/RW-nya udah paham juga kok itu. Lalu idealnya seperti apa pelayanan kesehatan di Indonesia dok? Begini, inilah sekarang kan saya udah nggak jadi ketua IDI ya. Posisinya ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Sebetulnya yang sebenar-benarnya harusnya negara itu membiayai pengobatan atau kesehatan untuk penduduk, seluruh penduduk. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka dia harus membiayai penduduk yang miskin. Mengapa mereka harus dibiayai? Karena mereka termasuk aset negara. Kalau penduduk yang mampu kan dia bisa iuran. Yang tidak mampu, ya dia harus dibiayai gitu loh. Tapi pembiayaan ini juga harus berkecukupan gitu loh. Jangan cuma sekedar asal membiayai gitu loh. Dengan demikian, kalaupun misalnya sampai yang bersangkutan menjalani katakanlah transplantasi atau menjalani cuci darah atau menjalani pengobatan yang berat sekalipun itu teratasi. Itu pada negara-negara yang telah menerapkan sistem seperti itu seperti di Thailand begitu ya, di Vietnam itu tidak ada masalah ya. Tetapi memang di Indonesia ini persoalannya adalah karena anggaran kesehatan kita bertahun-tahun sangat rendah sekali. Di bawah dari batas yang ditetapkan oleh WHO. Dia 5% dari budget negara. Tapi Indonesia itu kan cuma sekitar 2,1, 2,2, nanti suatu ketika 1,9 gitu loh ya. Bahkan saya mendengar ini yang terakhir ini pun iuran untuk peserta BPJS, untuk orang miskin yang akan dibayari oleh negara, Menteri Keuangan pun hanya akan membayari sekitar 15 ribu kalau nggak salah. Itu sangat-sangat kecil sekali gitu loh. Dengan uang seperti itu rasanya hampir tidak mungkin untuk membiayai persoalan-persoalan kesehatan yang menimpa kelompok miskin gitu loh. Karena unit cost-nya, waktu saya masih di mengambil keputusan di IDI ya, itu untuk layanan primer saja sudah sekitar 20 ribu gitu loh. Jadi kalau 15 ribu untuk layanan primer, sekunder, tersier sangat tidak mencukupi gitu loh. Demikian Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Priyo Sidi Pratomo. Saya Wendy Lim.